Apa hukum menyebarkan barang berharga dari jalan raya? Berapa lama menyebarkannya? Dan apakah menyebarkannya harus kemana-mana atau cukup di daerah ditemukan barang tersebut? Ya, ini maksudnya di sini ketika seorang menemukan barang berharga di jalan, ya, di jalan raya atau di mana saja, ya, maka seorang harus mengumumkan, ya, apa yang dia temukan tersebut, ya, itu tidak ada hak sedikitpun baginya untuk menggunakan barang tersebut, ya, dan para ulama menyebutkan minimal 1 tahun, ya, minimal 1 tahun dia mengumumkan temuan barang tersebut, ya, dia mengumumkan temuan barang tersebut, ya, dan sebagian lagi ulama mengatakan setelah 1 tahun boleh dia menggunakan barang tersebut, tapi dengan syarat ketika datang orangnya tetap dia harus mengganti, ya, dia harus mengganti barang tersebut, ya, dan dia umumkan di mana saja semampunya, ya, dia umumkan di mana saja semampunya, ya, tetapi perlu diingat ketika dia mengumumkan barang tersebut hendaklah dia tidak menyebutkan secara detail, ya, tidak menyebutkan secara detail kondisi barang tersebut sehingga orang yang mengaku sebagai pemilik barang tersebut bisa diuji, ya, bisa diuji kebenaran apakah dia sebagai pemilik barang tersebut. Iya. Ya, itu sudah kita jawab tadi, kalau sudah diumumkan minimal selama 1 tahun dan tidak ada yang mengaku, ya, sebagian ulama mengatakan boleh digunakan, tetapi dengan syarat kalau orangnya datang, ya, sebagai pemilik barang itu harus diganti. Iya.